لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat dan salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya, serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, "Kullu ummati dakhala jannata illa man aba." Seluruh umatku pasti masuk syurga kecuali mereka yang enggan. "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah mereka yang enggan wahai Rasulullah? Tanya para sahabatnya. Qala man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka pasti dia akan masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah enggan. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan kembali pelajaran sirah kita pada sore hari ini dari kitab Kunuzus Sirah. Setelah sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita membaca tentang wafatnya ibunda kita, istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu anha, dan beberapa pelajaran indah yang dapat dipetik di balik itu. Maka insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membaca bab yang berjudul Ad-da'watu fi Taif. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Taif. Semoga dengan kita mempelajari dan mengkaji sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kita semakin cinta kepada beliau, semakin merindukan beliau, dan semakin merealisasikan firman Allah Jalla wa'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Bagi siapa saja yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, mengharapkan kehidupan akhirat dan banyak mengingat Allah Jalla wa'ala. Kata penulis, وبعد وفاة أبي طالب ووفاة خديجة رضي الله عنها خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Abu Talib dan Khadijah istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ibundanya kaum muslimin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Mekah ke Taif. Tujuannya yad'u ila Allah tabaraka wa ta'ala, mengajak manusia kembali kepada Allah Jalla wa ala, memurnikan ketauhidan, ketergantungan hati mereka kepada Allah. Khurujnya Nabi dari Mekah ke Taif yang jaraknya kurang lebih 80 kilo dari Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke Taif untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada tarikat-tarikat tertentu. bukan untuk memperbanyak suara partai tertentu, memperkuatkan partai, memperkuatkan organisasi, atau kepada tarikat maula ini dan maula itu. Ilallah. Beliau keluar khuruj berdakwah mengajak manusia kembali kepada Allah. Maka di akhir surat Yusuf, Allah Jalla wa'ala berfirman, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Katakanlah, inilah jalanku. Apa jalannya beliau? أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ, aku mengajak manusia kembali kepada Allah. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Rasulullah, meneladani Rasulullah dan mengikuti jalan beliau, maka buktinya adalah dia menyeru manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada tauhid, bukan mengajak manusia untuk memenangkan politikus ini, politikus itu, di periode ini dan periode itu. Bukan untuk memperkuatkan organisasinya, bukan pula mengajak manusia untuk mengikuti tarekat-tarekat tertentu. أدعو إلى الله, aku mengajak kepada Allah. على بصيره, di atas ilmu, bukan di atas semangat belaka. Karena dia public figure, baru taubat, dia seorang preman terkenal, artis yang terkenal, seorang anak pang yang terkenal, kemudian dia hijrah, kemudian diajak khuruj menjadi pendakwah, walaupun belum pernah belajar akidah yang benar, belum pernah belajar fikih yang benar, hanya modal semangat khuruj. Ya, sekian hari, nanti 10 hari, sekian puluh hari lagi, kemudian sekian bulan. La. Ala basirah, di atas ilmu agama. Ana wa mani taba'ani, inilah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah dari para pelaku kesyirikan. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam dhalla tilka sanawat al-ashr fi Makkah yad'u ila Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun kurang lebih berada di Mekah, selalu siang dan malam berdakwah mengajak manusia kembali kepada Allah. Thumma ra'a sallallahu alaihi wasallam an yakhruja min Makkah wa yabda'a bid'awati kharijaha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai memandang, melihat untuk keluar dari Mekah dan memulai berdakwah di luar Mekah. فَأَوَّلُ مَا فَكَّرَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ بِالطَّائِفِ. Maka tempat yang pertama kali Nabi SAW pikirkan untuk berdakwah di luar Mekah adalah Taif. فَخَرَجَ مَشْيًا عَلَى قَدَمَيْهِ وَمَعْهُ زَيْدٌ بِنْ حَارِثَهَ مَوْلَاهُ وَخَادِمُهُ. Maka Nabi SAW pun keluar berjalan kaki, dan ikut menemani beliau adalah Zaid bin Harithah, budak sahaya beliau dan pembantu beliau. Berjalan kaki. Perjalanan 80 kilo. Karena itu yang Nabi SAW mampu. Bukan dalam rangka menyusahkan dirinya sendiri. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Memiliki kemudahan, memiliki kendaraan. Sepeda motor atau mobil. Dia mampu sering mandi, mampu sering sikat gigi, dia mampu memakai pakaian yang bagus, yang wangi, yang harum, tetapi sengaja dia membuat dirinya kumuh, gembel. Sengaja memilih jalan kaki, gak mau naik motor, gak mau naik sepeda, gak mau naik mobil. Ini namanya memberat-beratkan diri untuk dengan sesuatu yang tidak Allah perintahkan. Allah Jalla wa'ala berfirman di akhir surat Sad, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. Katakanlah wahai Muhammad, prinsip engkau dalam berdakwah. لَا أَسْأَلُكُمْ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ, aku tidak meminta upah dalam berdakwah. Saya mau berdakwah, kontraknya sekian, transfer sekian, kalau enggak saya enggak mau dakwah. Ini bukan dakwah ya Nabi, itu dakwahnya artis. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ, dan katakan kepada mereka, aku bukanlah orang dari orang-orang yang suka memberat-beratkan diri. هَلَكَ الْمُتَنَطِعُونَ هَلَكَ الْمُتَنَطِعُونَ هَلَكَ الْمُتَنَطِعُونَ, sabda Nabi SAW. Celaka orang-orang yang ekstrim, celaka orang-orang yang ekstrim, dan celaka orang-orang yang ekstrim. وَلَيُشَادِّنَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ, Ad-dinu yusur, agama ini mudah. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidaklah ada orang yang bersikap ekstrim memberat-beratkan diri dalam urusan agama ini kecuali agama ini akan membuatnya kao. Dan Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, mengatakan, "Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithma." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan di antara dua perkara. Illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithma. Kecuali beliau akan memilih yang paling mudahnya, yang paling ringannya selama itu bukan dosa. Ya, karena memang ada sebagian orang ya, mengira itu bagian dari kezuhudan. Sengaja dia membuat dirinya terlihat gembel, kumuh, baju enggak rapi, padahal dia mampu rapi. Bajunya kumuh, padahal dia mampu pakai baju yang bersih. Malis mandi, malis sikat gigi, sorbannya udah kotor, udah jorok. Seandainya sorban dia tersebut dilemparkan ke kolam ikan lele, maka ikan lele langsung sakaratul maut. Nah, memilih ya berjalan kaki dengan jarak yang jauh walaupun dia punya kendaraan, ya, maslahatnya sama-sama ada. Itu namanya memberat-beratkan diri, ekstrim dalam beragama. Qala wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad tabannahu fi awal al-amr. Awal-awal dakwah Nabi di Mekah, Zaid bin Harithah itu merupakan anak angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga seringkali beliau dipanggil Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harithah. Sehingga turun firman Allah jalla wa ala memberikan teguran, ud'uuhum li abaihim, binkan anak-anak angkat kalian ke ayah kandung mereka, bukan kepada kalian. Jangan kalian panggil Zaid bin Muhammad, panggil dia Zaid bin Harithah sekalipun dia berada di dalam pengasuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ud'uuhum li abaihim, binkan mereka ke ayahnya. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi ad-din wa malikum. Dan seandainya kalian tidak tahu siapa nama ayahnya dan di mana dia, karena ada sebagian anak dibuang semenjak lahirnya, kemudian diambil dan dirawat oleh orang lain sehingga menjadi anak angkatnya, dan tidak diketahui di mana ayahnya dan siapa namanya, maka panggil dia sebagai saudara kalian, akhi, atau sebagai budak sahaya kalian. Maka semenjak itu beliau kembali dipanggil Zaid bin Harithah, tidak lagi dibinkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Muhammad. Qala wa lamma wasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Thaif ya'mida ila thalathati ikhwati min ru'asa'i Thaqif. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Thaif, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mendatangi tiga laki-laki dari tokoh kabilah Thaqif yang besar di Thaif saat itu, yaitu qabilah Abdu Yalil wa Mas'ud dan Habib. Mereka bertiga adalah abna Amr bin Umair Al-Thaqafi, adalah anak-anaknya Amr bin Umair Al-Thaqafi. Tiga tokoh Arab yang ada di Taif. Dua da'ahum ila Allah wa ila nusrati dinih. Nabi pun mulai mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Mengajak mereka untuk memurnikan ketergantungan hati mereka kepada Allah. Jangan lagi mengkeramatkan kuburan-kuburan. Mengkeramat-keramatkan kuburan. Jangan lagi mengkeramat-keramatkan pepohonan. Jangan lagi mengadu nasib dengan burung, dengan ini dan itu. Murnikan ketergantungan kalian hanya kepada Allah. Ibadahlah kalian hanya kepada Allah. Tidak menyembelih kecuali untuk Allah Jalla wa'ala. Bukan untuk kuburan, bukan untuk laut. Bukan ya pula kaui. Wa ila nusrati dinih, dan Nabi mengajak mereka untuk menolong agama Allah Jalla wa'ala. Sama sekali Nabi tidak mengajak mereka untuk membangun rumah beliau. Sama sekali Nabi tidak mengajak untuk membangun partai, untuk memilih beliau sebagai raja, sebagai pemimpin Arab. La. Wa ila nusrati dinih, Nabi mengajak mereka kepada sesuatu yang menguntungkan dunia dan akhirat mereka. Mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan menolong agama Allah. Faqala ahadu ma'an nafsih, maka salah satu di antara mereka berkata tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu yumazziqu Faqala ahadu ma'an nafsi. Maka salah satu di antara mereka berkata, innahu yumazziqu thiyabal ka'bah in kana Allah arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana congkak dan bagaimana mereka, betapa mereka merendahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana mereka mendustakan beliau. Ia mengatakan, seandainya Allah benar-benar telah menjadikan Muhammad sebagai Rasul, maka aku akan merobek-robek bajunya Ka'bah. Kain Ka'bah. Ini sesuatu yang lancang. Karena orang Arab, sebejat-bejatnya mereka, mereka sangat mengagungkan Ka'bah. Artinya mustahil. Kalau memang benar si Muhammad ini Rasul yang Allah utus, maka aku akan merobek-robek kainnya Ka'bah. Artinya dia enggak percaya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul yang diutus oleh Allah. Yang satu yang lagi mengatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ama wajadallahu ahadan ghairak?" Apakah Allah tidak menemukan orang lain yang bisa Ia utus selain engkau? Lihat betapa mereka merendah dan menghinakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa qala tsalits. Dan yang ketiga dari mereka mengatakan, "Wallah la ukallimuka abadan in kunta rasulah," demi Allah, aku tidak akan mau berbicara dengan kamu abadan, sama sekali, selama-lamanya, in kunta rasulah, apabila engkau memang seorang rasul, aku tidak akan mau berbicara denganmu abadan, sama sekali. La anta a'zama khataran min an arudda 'alaika al-kalam, karena engkau adalah orang yang paling berbahaya untuk aku ajak bicara. Wala in kunta takdzibu 'ala Allah ma yanbaghi an ukallimak, dan seandainya engkau telah berdusta atas nama Allah, maka sungguh tidak pantas aku berbicara dengan engkau. Kata Syekh, hakadha 'amala ha'ula'i thalathatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bitilkal qaswah wa dhalikal istihza. Demikianlah tiga orang ini memperlakukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan kekerasan dan penghinaan itu. Wa huwa qad kharaja min baladi wa dakhala ila baladin huwa gharibun fiha yad'u ila Allah tabaraka wa ta'ala. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar dari negerinya Mekah dan masuk ke suatu negeri yang beliau orang asing di situ. Semestinya beliau dijamu sebagai orang asing dan sebagai adat budaya orang Arab. Tidaklah ada orang asing datang ke daerah mereka kecuali mereka akan menjamunya, mereka akan memuliakannya sebagai tamu. Mestinya beliau dijamu sebagai tamu yang datang ke daerah mereka. Ini justru mereka rendah dan lecehkan, padahal beliau ke negeri mereka untuk berdakwah, bukan untuk jualan, bukan untuk mengemis, bukan minta-minta bantuan, ya. Dengan membawa satu kardus, ya, Indomie dengan alasan ini dan itu. Ya. Lah, beliau datang murni berdakwah ila Allah. Yang mendatangkan kebaikan untuk dunia dan akhirat mereka. Justru beliau dihina dan direndahkan. Walakinnahu wajahuhu bihadhil kalimati allati mala'aha mil'uha al-istihza'u wasukhriyah. Tetapi mereka justru mengeluarkan ucapan-ucapan penghinaan dan perendahan tersebut terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaital amra baqi ala dhalik. Aduhai, seandainya mereka sekedar mengeluarkan ucapan-ucapan yang keras tersebut kepada beliau. Walakinna at-tina zada bullatan. Tetapi tanah liat semakin membasah tatkala mereka berkata kepadanya. Ini adalah ungkapan sebagai perumpamaan. Artinya mereka melakukan kejelekan di atas kejelekan. Seandainya mereka hanya mengeluarkan ucapan-ucapan di atas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup sudah. Itu sebuah kejelekan, sebuah kecongkakan, sebuah kesombongan dan penghinaan dari mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang asing di tengah-tengah mereka yang semestinya mereka jamu dan mereka muliakan. Ini justru mereka menambahkan kesombongan dan keburukan mereka tersebut dengan berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ukhruj min biladina." Keluarlah engkau dari negeri kami ini. Diusir Nabi kita. Jangankan dijamu dan dimuliakan, justru beliau diusir. Tsumma agharru bihi sufaha'ahum. Kemudian mereka memprovokasi, mengompori anak-anak kecil di Taif untuk mengganggu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Falamma arada al-khuruja tabi'ahu as-sufaha'u wal 'abid was-sibyan yasubbunahu wa yasihuna bihi. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin keluar meninggalkan Taif, maka beliau diikuti dari belakang oleh orang-orang dungu dari Taif, orang-orang gila, para budak, anak dan anak-anak kecil, mencela Nabi kita, mencaci maki beliau, berteriak, meneriaki beliau, hatta ijtama alaihi an-nas, sehingga masyarakat Taif berkumpul karena melihat banyak orang-orang dungu, anak-anak kecil dan para budak keluar rame-rame meneriaki Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan mencaci maki beliau. Bayangkan, beliau berjalan dengan Zaid bin Harithah dan beberapa sahabatnya, kemudian dari belakang beliau diteriaki, disoraki, dicaci maki, sehingga manusia di Taif berkumpul, fawaqufu saffain, mereka berkumpul menjadi dua saf, waja'alu yarmunahu bil hijarah, maka mulailah mereka melempari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan bebatuan sallallahu alaihi wasallam, wa bi kalimatin minas safah, dan dengan kalimat-kalimat caci makian, hatta asabu araqibah, sehingga bebatuan yang mereka lempari tersebut mengenai dua kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wakhtadhaba an-ni'al bid-dam, sehingga ada kedua sendal beliau berlumuran darah. Wa kana Zaid radhiyallahu anhu yaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi, maka Zaid radhiyallahu anhu, Zaid bin Harithah, langsung memberikan perlindungan dengan badannya, dengan dirinya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta asabahu syajaj fi ra'si, sehingga beberapa batu yang dilempari, yang dilemparkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jatuh mengenai Ha'itun li'id bahwa Syaibah ibn Rabi'ah fi Taif, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kebunnya Ijbah dan Syaibah, dua putranya Rabi'ah yang ada di Taif. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ha'it faja'a ila hablah min al-'inab, min 'inab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke dalam kebun tersebut dan mendatangi pohon kecil, fajalasa tahta dhilliha ila jidar, maka beliau pun berteduh di bawah pohon tersebut dalam keadaan beliau berdarah. Zaid bin Harithah kepalanya berdarah terkena batu yang dilempari oleh masyarakat Taif. Wa da'a bi du'ain mal'al jaw wa raghbah bima indallahi tabaraka wa ta'ala, beliau pun berdoa kepada Allah Jalla wa Ala dan menghadapkan dirinya kepadanya. Wal dengan penuh rasa harap, walladhi min khilalihi yadhhar lil mu'min kaifa annahu yajibu alaihi daiman an yasduq ma Allah, dari sela-sela doa dan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seorang mukmin dapat mengambil pelajaran bahwa seseorang itu harus selalu jujur dengan Allah Jalla wa Ala di dalam berdakwah, di dalam beribadah. Wa anhu yaltaju ilaihi fi wa fi kulli amri, dan hendaknya ia itu selalu menghadapkan dirinya kepada Allah, diserahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa tatkala beliau sudah berlumuran darah, sebagian sahabatnya juga dalam keadaan berdarah kerana dilempari batu oleh masyarakat Taif yang mengusirnya. Nabi berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'afa quwwati, ya Allah, hanya kepada engkau lah aku mengadu akan kelemahan kekuatanku, wa qillati hilati, kurangnya kecerdasanku, wa hawani 'alan nas, aku adukan kepadamu kerendahanku di mata manusia. Ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha penyayang, anta rabbul mustadha'afina wa anta rabbi, engkau adalah Tuhan hamba-hamba yang lemah dan engkau adalah Rabbku, engkaulah yang menciptaku, engkaulah yang mengaturku. Ila man takiluni, kepada siapakah engkau menyerahkan diriku? Ila ba'idin yatajahimuni, kepada orang yang jauh, orang jauh selain kerabatku yang bersikap keras terhadap diriku. Am ila aduwin malaktahu amri, ataukah engkau menyerahkan diriku kepada musuh yang engkau kuasakan dia terhadap perkaraku? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, selama engkau tidak murka kepadaku maka aku tidak akan pernah peduli terhadap sikap manusia. Walakin afiyataka ya awsa'u li, akan tetapi keselamatan engkau untukku itu lebih luas. A'udzu bi nuri wajhika alladhi asyraqat lahu adh-dhulumat, aku memohon perlindungan kepadamu dengan cahaya wajahmu yang telah menerangi seluruh kegelapan. Wassaluha alaihi amrud dunya wal akhirah antunazzila bi ghadabak, dan dengannya perkara dunia dan akhirat menjadi baik. Aku meminta, aku memohon kepadamu min antunazzila bi ghadabak, aku memohon perlindungan dari kemurkaan yang engkau turunkan karena aku. Au yahilla alayya sukhtuk, aku memohon perlindungan kepadamu dari kemurkaan engkau yang menimpa diriku. Lakal ujba hatta tarza, sehingga engkau ridha dan cinta kepadaku. Wala haula wala quwata illa bik, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan engkau. Lihat jemaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk selalu kembali kepada Allah, untuk selalu memuji Allah, untuk selalu bertawakal kepada Allah, dan untuk selalu bersikap jujur dengan Allah jalla wa ala. Bagaimanapun keadaan kita, beliau dalam keadaan berlumuran darah dengan beberapa sahabatnya karena diusir, dipukuli, dan dilempari batu oleh masyarakat Taif, dan beliau sedang berdakwah. Beliau tidak lantas mencela Allah, beliau tidak lantas menyalahkan ya Allah, menyalahkan Allah, dan tidak pula membuat beliau mendoakan azab terhadap masyarakat Taif. Yang ada adalah justru beliau menyerahkan dirinya hanya kepada Allah, memuji Allah, merendahkan dirinya di hadapan Allah, dan menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Allahu Akbar. Demikian pula Yunus alaihi salam, tatkala beliau jatuh ke dalam laut diterkam oleh ikan yang sangat besar, faltaqamul hut, diterkam oleh seekor ikan yang sangat besar sehingga beliau bertahun-tahun berada di dalam kegelapan laut plus dalam kegelapan di dalam perut ikan. Bersamaan dengan itu, beliau tidak menyalahkan Allah, beliau tidak mencela Allah, justru beliau memuji Allah jalla wa ala, justru mengatakan La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali engkau wahai Rabbku, subhanak, maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin, aku adalah hambamu yang penuh dosa. Demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdarah, berlumuran darah karena dilempari dengan batu oleh masyarakat Taif, terkala beliau mendakwahi mereka kepada tauhid, memperingatkan mereka dari bahaya syirik, beliau berteduh di bawah sebuah pohon berdoa kepada Allah. Di dalam doa beliau tersebut, beliau memuji Allah, beliau memohon perlindungan kepada Allah, dan beliau menyalahkan serta merendahkan dirinya. Demikianlah seorang mukmin yang jujur dengan Allah jalla wa ala. قال فلما رآه ابن ربيعة عتبة وشيبة تحركت له الرحم وذلك أنهما من ولد عبد الشمس بن عبد مناف. Tatkala Itbah dan Syaibah melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata demikian, mereka mulai hiba terhadap beliau, mulai sayang, mulai emosional mereka bergerak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ada hubungan rahim antara mereka berdua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah anaknya Abdus Syams bin Abdi Manaf, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Talib bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Nah, masih sangat dekat persaudaraan antara mereka dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fad'u ghulaman lahumah, maka mereka pun memanggil seorang budak mereka yang beragama Nasrani, yuqal lahu Addas, yang bernama Addas, wa qala lahum. Kemudian mereka berdua berkata, mereka sayang kepada Nabi, membantu Nabi, tetapi karena mereka benci kepada dakwah Nabi kita dan mereka enggak enakan dengan masyarakat Taif yang ada, dan masyarakat lain yang membenci dan menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak mau membantu Nabi secara langsung. Bukan mereka yang membawa bantuan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, tetapi mereka memerintahkan budak mereka Addas, mengatakan kepadanya, khudh qutfan atau qitfan min hadzal 'inab wa dhhab bihi ila hadzal rajul, tolong bawakan kurma afwan inab, anggur-anggur ini kepada lelaki ini. Mereka tidak mengatakan kepada saudara kami ini, kepada Rasul ini, karena memang mereka berdua musyrik, menolak dakwah Nabi, mendustakan dakwah Nabi. Hanya saja karena ada ikatan nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka hibah. Mereka masih memiliki emosional untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma jaa'a Addas, tatkala Addas datang, wada'ahu baina yadayn Nabi sallallahu alaihi wasallam, famadda yadahu sallallahu alaihi wasallam wa qala bismillah thumma akal. Maka dia pun meletakkan anggur-anggur tersebut di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengambilnya dan mengatakan bismillah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memakannya. Addas tatkala mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bismillah sebelum memakan anggur tersebut, dia mengatakan inna hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadhihi albilad. Kalimat yang engkau ucapkan tadi itu enggak pernah diucapkan oleh masyarakat di negeri ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada yang min ayyil biladi anta, dari negeri mana kamu? Lihat kecerdasan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahi anak muda. Wa madinuk, dan apa agamamu? Tanya Nabi. Maka ia mengatakan nasrani min ahli Nainawa. Aku Nasrani dari Nainawa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaryatir rajul salih Yunus ibn Mata, engkau berasal dari daerahnya lelaki yang saleh Yunus ibn Mata. Maka budak Nasrani tersebut pun berkata wa ma yudrika ma Yunus min Mata, bagaimana engkau tahu dan mengenal Yunus bin Mata? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka akhi kana nabiyyan wa ana nabi." Karena dia adalah saudaraku, dia nabi dan aku seorang nabi. Wal anbiya ikhwah, dan para nabi itu bersaudara. Fakabba Addas ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yadihi wa rijlihi yuqabbiluhuma. Maka Addas pun mencium kepala, kedua kaki dan kedua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar Nabi mengatakan aku adalah saudaranya, dia adalah seorang nabi dan aku seorang nabi. Maka dua anak laki-lakinya Rabi'ah, salah satu di antara mereka berkata, "Amma ghulamuk faqad afsadahu ar-rajul." Budakmu itu sudah dirusak. Ya, sudah dirusak oleh Muhammad. Ya. Begitu kata mereka kepada Rabi'ah. Naam. Kepada Rabi'ah. Budak kamu itu sudah rusak, sudah sesat. Dibuat oleh lelaki tersebut, yaitu Muhammad. Maka tatkala Addas pulang ke majikannya, kedua majikannya itu berkata kepadanya, "Waihak ma hadza? Celaka engkau, waihak. Apa yang terjadi pada dirimu wahai Addas?" Maka ia pun menjawab, "Ya sayyidi ma fil ardi syai'un khairu min hadzal rajul, wahai majikanku. Sungguh tidak ada yang lebih baik dari lelaki ini di atas permukaan bumi ini. Laqad akhbarani bi amrin la ya'lamuhu illa nabi. Sungguh ia telah memberitahukan kepadaku perkara-perkara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali seorang nabi." Qala lahu, maka kedua majikannya itu mengatakan, "Waihak ya Addas, la yasrifannaka an dinik." Wahai Addas, hati-hati kamu, jangan sampai ia mengeluarkan engkau, menjauhkan engkau dari agamamu. Ini lagi gaya dan cara urung-urung bangai jamunyo yang haik bantah dakwah sunahnya dengan ilmi. Haik kebutupat lagi dengan ilmi. Kibang ia kebutupat ayat dengan hadis. ucapan ulama salaf kibang ya bantah, kibang ya bertepat. Hana cara lain, tinggai jurus terakhir. Hai, nyan-nyan Ustaz Wahabi baik gadingo. Nyan awak nyan tetat. Baik sampai roh ke singa. Pungo ke gara-gara kajak but dengan awak nyan. Du mana maya lewek nyong kabih pungo, kabih stres. Gara-gara ijak but bawa Wahabi. Nyan mi kajak but dengan Wahabi nyan singa nah mama roh, mama ke roh kapoh. Yah yah roh kapoh. Lebih pungokah daripada orang tip ganja. Baik tegak-tegak kajak nyawak tetat kan. Baik sampai singa. Kakak putinggai agama nenek moyang yang kaputhen telamanya, yang kapubut telamanya. Budak enam adat istiadat yang selama ini engkau berada di atasnya. Nyan lagu-lagu zamannya. Mio betul-betul ulama, betul-betul orang yang berilmu, jujur dalam berdakwah, jujur mengajak manusia kembali kepada Allah, terangkan agama ini dengan dalil. Di mana anda tak sesatnya, sampaikan mereka sesat karena akidah mereka demikian dan demikian. Dan ini bertentangan dengan Al-Quran. Allah berfirman. Demikian dan demikian. Mereka sesat karena mereka memiliki pemahaman yang demikian dan demikian. Dan pemahaman yang demikian itu sesat karena Nabi berkata demikian dan demikian. Para sahabat berkata demikian. Gitu dong, ilmiah dong. Jangan yang pandainya dusta dan memprovokasi. La yasrifannaka an dinik. Hai. Hati-hati draw ke. Baik sampai ipengel ke. Baik sampai iputubit draw ke dari agama draw ke. Jangan sampai ia memalingkan engkau dari agamamu. Fa inna dinaka khairun lak. Karena agamamu lebih baik untukmu daripada agama yang dia bawa. Semua orang juga bisa berkata demikian. Agama kita lebih bagus. Akidah kita lebih bagus. Budaya kita lebih lengkap. Kita ahlus sunnati wal jamaah. Kita aswaja asli orang Jawa. Semua kita, semua orang, setiap individu bisa mengatakan aku berada di atas kebenaran, orang lain sesat, aku ahlus sunnah, yang lain Wahabi. Semua orang juga bisa ngomong seperti itu. Kata penyair Arab, kullun yadda'i waslan bi layla wa layla la tuqirru bi thalik. Semua mereka mengaku ada hubungan dengan Layla karena Layla adalah wanita yang cantik jelita. Semua mereka mengaku punya hubungan dengannya. Yang ini mengaku mantannya, yang itu mengaku calon, yang ini mengaku cewek, yang ini mengaku istri dan sebagainya. Wa Layla la tuqiru bidzalik. Tetapi Layla tidak membenarkannya. Hari ini semua orang mengaku aswaja. Ahlus sunnati wal jamaah. Cinta Nabi, pengikut Imam Syafi'i. Tapi kalau anda jujur dan anda punya ilmu, buktikan. Hah? Buktikan. Apakah kifarat, kibayir kifarat solat nyan madhab Syafi'i? Nah dalam Al-Quran dan hadis, nah gepubul oleh para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan petboh imam madhab. Nah pernah gepurno kifarat salat? Nah pernah gaya pedang tender bak kuburan orang mati bertujuh hura bayi 10 juta yang kelamnya bawa lain lah 15 juta lah ke kamu 10 juta mendang kajut dah hanya nintak le boh mano setengah matang pihanam salah mam yang nintak lebih gat lom pulam nana rokok yang lebih semangat lom tabut ada kubu. Subhanallah, demi Allah, ini adalah pencuri-pencuri harta kaum muslimin dengan nama agama. Dom urang kampung payah yak mutang gara-gara kifarat salat. Payah yak mutang kena kredit, tedu utang gara-gara bet atau kubu bayi 10 juta bahkan na yang 10 juta. Menang katruk na orang meninggal ci katruk yak pedang tender. Mendeh gejak yak sumano main, yak sumayang main. Jan hak seorang mukmin bek talake bayi, haknya seorang mukmin itu. Seorang mukmin yang telah meninggal itu wajib kita urusi mayatnya dengan kita mandikan, kita kafankan, kita solatkan dan kita antar jenazahnya. Bek talak kepeng bak mayat. Ya tak geleng proyek bak kuburan mayat. Ni apa ya bet ada kubuyung anda tadi. Nge berkah baju kuburan ngan. Bek bagah langsung kita pertanyaan lima malaikat. Ija awak pesantren yang tabo tu. Padahal kaya deh, kamu 7 juta pergi kerja. Nyah nak payah intak kupi liri. Man nak intak kupi, lebih jid lam, lebih gad lam. Ijak tak betul, kamu 5 juta je ti. 50 juta, 20 per je mal kurah dan pernah mati. Kamu buat tapi. Dan itu fakta. Bahkan sebagian anggota keluarga bertengkar di antara mereka karena terduduk hutang untuk membayar orang-orang yang ngaji di atas kuburan. Sebagian tempat bayarannya 30 juta, 20 juta. Demi Allah, ini merupakan memakan harta manusia dengan cara yang batil dan mengataskan nama agama Allah. Dan ini lebih jahat daripada koruptor. Koruptor ketika mereka korupsi, gak pernah mengatakan itu agama. Mengatasnamakan agama. Gak bawa ayat, gak bawa hadis. Ini mencuri harta kaum muslimin dengan bawa Al-Quran, dengan menggunakan Al-Quran, menggunakan hadis, bet ada kubu, kifarat, sholat. Beh miya betai na bet ada kubunya. Na urung meninggai. Gelake bakro ni tengku, ngan santri ro ni bet ada kubu. Tujuh orang, tujuh malam. Hana gebayu, netim. Hana tim. Matin hana tim. Berarti nyangkan karena agama, karena peng ni bet ada kubu. Jut nyana kifarat salat, juk ke keluarga ro mentang juk kan ke mun pasti gap karui kampung hanjut, payah juk ke tengku. Beade kubu, payah bayi acim nya hana bayi, mate hang ketim. Sungguh ya, sama dengan perbuatan sebagian ulama Yahud. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, banyak dari ulama-ulama Yahudi dan Nasara yang memakan harta rakyatnya dengan cara yang batil. Nah, agama ini jelas. Agama ini gamblang. Ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis, sampaikan. Ini ayatnya. Ini hadisnya. Dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud. Ini kita Imam Syafi'i. Silakan. Anda amalkan atau tidak, itu urusan Anda dengan Allah. Nah, kalau enggak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in juga tidak ada yang menyuruhnya, maka kenapa kita menjadikannya sebagai agama? Bahkan sebagian orang, perkara-perkara yang sama sekali tidak ada perintah dalam agama, tidak ada anjurannya, justru mereka mencela dan menuduh sebagian orang sesat karena tidak melakukan ritual-ritual yang bid'ah tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini sebagian gampung. Mio naur meninggai. Hana berdekubu, karu. Hana kifarat sholat, karu. Hana kanduri-uri mati, karu. Ikibah mati lagi mati lemu. Ya, he mati lagi mati lemu. He pegat mekanduri tan, hana nujuh. Hai, Nabi pun lagi mati lemu. Para sahabat Nabi pun ringan mandum lagi mati lemu. Put boh mazhab pun ringan mati lemu mandum. Hana kanduri urung mati ringan. Hana kanduri urung mati. Hana tahlilan pai Nabi meninggai. Hana tahlilan pai para sahabat meninggai. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan put boh imam mazhab. Pun ringan mandum mati lagi mati lemu. Subhanallah, mengatakan sebagai orang baik bahasa-bahasa yang cukup mengerikan. Ayyadan billah. Qala wa raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tariqihi ila Makkah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kembali ke Makkah. Di dalam perjalanannya, falamma balagha qarna Tsa'alib, tatkala beliau tiba sampai di suatu tempat yang bernama Qarna Tsa'alib, ba'atha ilaihi Jibril alaihi salam wa ma'ahu malakul jabal. Jibril alaihi salam mengutus kepadanya, diutus kepadanya, bu'itha, dan bersama Jibril alaihi salam ada malaikat penjaga gunung. Yasta'miruhu bi an yutabbiqa al-akhshabain ala ahli Makkah. Dia meminta dan menunggu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat kedua gunung tersebut atas penduduk Mekah. Ya. Gunung yang besar, ya, yang berada, kata para ulama, dua gunung yang dimaksud di dalam hadis tersebut adalah Al-Ladhani an yaminil masjidil haram wa yasar, yang berada di kanan dan kiri masjidil haram. Ya, sekarang hampir habis ya, sudah dikerok. Dulu masjidil haram itu berada di antara dua gunung. Nah, Jibril alaihi salam memberikan perintah kepada malaikat menjaga gunung tersebut, minta kepada Muhammad, tawarkan kepadanya. Kalau dia mau, dua gunung tersebut engkau angkat dan engkau timpakan ke penduduk Mekah. Kalau Muhammad mau, lakukan. Subhanallah. Tawaran dari malaikat penjaga gunung untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau, maka akan aku angkat dua gunung ini dan aku timpakan kepada penduduk Mekah. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat tersebut? Lihat kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Sekalipun beliau dipersekusi, dicaci maki, diludahi, dilempari, bahkan ya pernah berlumuran darah karena dilempari batu, Nabi mengatakan, "La, jangan. Inni arjullaha an yukhrija min aslabi man ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a." Aku berdoa, aku berharap kepada Allah, Allah keluarkan dari tulang mereka, dari tulang ya, punggung mereka, anak keturunan yang mentauhidkan Allah, yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan doa beliau ini pun Allah kabulkan. Allah kabulkan. Nah, dan demikianlah semestinya seorang dai memiliki kasih sayang terhadap umatnya, walaupun dia pernah dipersekusi oleh mereka, pernah diusir, pernah dipukul. Kenapa? Karena dia berdakwah lillah, karena Allah. Makanya kita melihat sebagian mereka yang telah mengenal dakwah tauhid dan sunnah, walaupun sebelumnya pernah menampar seorang ustaz, pernah melemparinya dengan sendal, pernah mencaci makinya, begitu dia kenal hidayah dan bertemu dengan ustaz tersebut, seakan-akan ustaz tersebut enggak tahu bahwa nyaurun pelik ngayan jaman. Seakan-akan ustaz tersebut tidak pernah tahu dia ini pernah melemparinya, pernah memukulnya, pernah mencaci makinya di media massa dan sebagainya. Demikianlah dai sunnah, dan demikianlah kita dididik oleh para ulama kita. Lebih dari itu, demikianlah pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, sehingga Asy-Syaikh di sini mengatakan, wa hakadha yajibu 'ala ad-da'iyah ila Allah tabaraka wa ta'ala an yanzura ila al-'usaa wa ila as-saadin annadina 'an amrillah ta'ala nadratal mushfiq 'alaihim. Demikianlah yang wajib bagi para dai yang berdakwah. Hendaknya dia melihat, memandang para pelaku maksiat dan orang-orang yang menghalangi dakwahnya dengan pandangan kasih sayang, mendoakan mereka. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan seorang nabi yang darabahu qaumuh, yang dipukuli oleh kaumnya, fa adamau, sehingga mereka membuatnya berdarah-darah. Maka nabi tersebut berdoa kepada Allah. Kira-kira apa doanya kalau kita tampar, ditendang sampai kita berlumuran darah? Ya mungkin dia berdoa, ya Allah mudahkan rezeki waknya, ya Allah ni putamang waknya dalam syurga, ya Allah nabi hidayah miting mana sabar, ya Allah berkehitak lagi lantu waknya mendung. Doa nabi tersebut, Allahumma ghafir liqawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaumku karena mereka tidak tahu. Karena mereka tak tahu. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ud bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustaz saja, ada menyediakan mic, ada menyediakan apapun, ada akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah atau misalnya enggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustaz-ustaz ini, baik. Tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah abang mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang di,